kuwa na kazi lukata kukitewa kanta sekarang saya bertemu sama dia mahal yang buat saya bahagia meskipun baru saja sedang dia bersama saya dilema dan bimbang beri atau saya bertahan sulit saya tentukan siapa saya lepaskan saya sayang dua-dua tapi saya nyaman sama dia sekarang saya berat kini saya terjebak. Mau sendiri seharus pilih salah satu untuk bertahan dengan saya selamanya tapi saya berat hati sungguh saya setengah mati saya like dan kau but saya nego yeah saya cup yang kan berglow you know still slow yang mana yang baik dan yang let's go. Yeah, ketahui di mana cinta yang pantas salalui. Susah mengakui dua hati menghantui. Dalam benak siapa yang kan meratui? Saya lemah dan bimbang, beri atau saya bertahan. Sulit saya tentukan siapa saya lepaskan. Saya sayang dua-dua. Saya nyaman sama dia. Sekarang saya berat. Kini saya terjebak untuk memilih. Terjebak saya di dalam dua hati, bimbang yang terikat, susah saya memilih. Haruskah saya henti untuk menjejaki, atau saya menanti hingga saya dapati mana yang pas untuk saya miliki? Hati ikhlas untuk satu pergi. Dan jika kelak saya sudah dapat yang saya ingin, jangan coba hati ini untuk kau mau main. Apa boleh kau ingat kemarin lalu? Kau tahu sapu manja sudah bahkan dari dulu. Begitu pula dia, adanya bahagia. Debat di karunia, menemani usia. God please, saya bimbang untuk menjalin hubungan. Berembuk dengan hati siapa yang dia perlukan ke depan. Namun sulit saya memilih yang tepat. Juga sulit menentukan pilihan hati yang cepat. Saya lemah dan bimbang. Beri atau saya bertahan. Sulit saya tentukan siapa saya lepaskan. Saya sayang dua-dua tapi saya nyaman sama dia. Sekarang saya berat kini saya terjebak. Sekarang saya berat.